Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Afatul Lisan fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan ghibah yang diperbolehkan pada poin dalil-dalil tentang hal ini. Hadis selanjutnya, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala dari Urwah Ibn Zubair itu tertulis radallahu anhu, harusnya rahimallahu ta'ala, karena Urwah Ibn Zubair ini tabi'in, lain halnya dengan kakaknya Abdullah bin Zubair, itu sahabat ya, karena Urwah tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Aisyah, bahasanya bibinya Aisyah radhiallahu anha, akhbarathu, bercerita kepadanya. Qalat, Aisyah mengatakan, ista'dana rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang minta izin untuk berjumpa dengan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Respon Nabi, i'dhanu lahu, izinkan dia masuk, dan dia adalah sebaik-baik, sejelek-jelek orang di keluarganya. Bi'sa akhul asyirah atau bi'sa ibnul asyirah. Falamma dakhala, demikian komentar Nabi. Nabi mencela ya, keras orang ini. Namun tatkala orang tersebut berjumpa dengan Nabi, alana lahul kalama, maka Nabi SAW berkata lembut, berkata-kata lemah lembut kepadanya. Setelah orang tersebut pergi dan pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulta alladhi kulta, telah kau katakan, telah kau komentari orang tersebut dengan komentar yang telah engkau berikan, yaitu sejelek-jelek orang di kabilahnya. Thumma alanta lahul kalama, namun kemudian setelah itu engkau berkata-kata lembut kepadanya. Ini kan aneh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ai Aisyatu, wahai Aisyah, inna syarran nasi, sesungguhnya sejelek-jelek orang, man tarakahun nasu, orang yang ditinggalkan oleh banyak orang. Orang jaga jarak, orang menjauhi, orang takut kepadanya. Namun awada'ahun nasu, atau ditinggalkan oleh banyak orang, ittiqa'a fushihi, karena menjaga diri dari kotornya mulutnya. Maka artinya Nabi mengatakan bahasanya orang tersebut adalah orang yang banyak orang jaga diri dengannya, meninggalkannya, tidak mau dekat-dekat dengannya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kotor mulutnya. Jadilah dia adalah sejelek-jelek orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Atau maknanya wahai Aisyah, bahasanya aku bukanlah sejelek-jelek orang. Ketika kemudian aku berkata-kata kasar kepadanya, berkata-kata jelek kepadanya, sehingga orang itu menjauhiku, maka jadilah aku sejelek-jelek orang. Karena aku bukan sejelek-jelek orang, ya, maka aku berkata yang lembut kepadanya. Meskipun sebenarnya dia adalah bukanlah orang yang terpuji. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh Muslim, babu mudarati man yuttaqa fushuhu. Bab melakukan mudarah kepada orang yang ditakuti kotornya mulutnya. Maka apa yang Nabi lakukan dalam hadis ini adalah contoh mudarah. Ini adalah contoh mudarah. Oleh karena itu diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab mudara. Dan kemarin telah kita sampaikan, mudara itu adalah mengorbankan dunia demi selamatnya agama. Ya, supaya kemudian tidak diganggu, maka kemudian kita berkata-kata yang baik. Namun kata-kata yang baik ini sama sekali tidak pernah merupakan kata-kata persetujuan kepada kemaksiatannya, kepada kefasikannya. Namun kita cuma lemah lembut, senyum dan semacam itu, nyapa, supaya kita tidak dihalang-halangi dia orang yang jahat, dia orang yang buruk, orang yang mulutnya kotor. Nah, supaya kita tidak mendapatkan hal tersebut, kita bersikap baik. Namun sikap baik kita sama sekali tidak pernah mengandung persetujuan dan keridhaan terhadap kejelekannya. Itu disebut dengan mudara. Nah, kalau berdasarkan judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi tentang makna kenapa Nabi mengucapkan wahai Aisyah dan seterusnya, lebih tepat dengan makna yang pertama yang tadi saya sampaikan. Bahasanya ini adalah orang yang tadi bertamu itu adalah orang yang kotor mulutnya, jelek mulutnya. Kalau dia tersinggung maka keluar kata-kata yang tidak karuan. Maka Nabi mudarah dengannya. Maka Nabi mudarah dengannya. Ini kalau berdasarkan judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi. Tadi kita sampaikan ada dua kemungkinan makna untuk ya Aisyah tu inna syarat nasi dan seterusnya. Kemungkinan makna yang pertama ini adalah orang yang mulutnya kotor. Banyak orang meninggalkannya, banyak orang tidak mau dekat-dekat dengannya, ya karena tidak suka dengan mulut kotornya. Maka ketika dia bertamu, tetap disikapi dengan sikap yang baik, ya supaya kita aman dari mulutnya yang kotor. Atau maknanya, ya, kemungkinan makna yang kedua, wahai Aisyah, saya tidak ingin menjadi orang yang ditinggalkan oleh, termasuk orang yang orang pada jaga jarak, orang pada menjauh karena mulut kotor yang kuucapkan. Seandainya saya ketika bertemu dengan dia adalah kata-katanya kasar, kata-katanya buruk, mulut kotor, orang nanti jaga jarak dengan saya tidak ingin jadi orang yang semacam itu, karena itu adalah syarun nas, itu adalah sejelek-jelek orang. Dan makna yang kedua itu cocok dengan judul babnya Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari, diberi judul bab oleh Al-Bukhari. Bab bahasanya Nabi SAW bukanlah orang yang mulutnya kotor. Fahishan, baik itu Nabi lakukan dengan sukarela, sudah jadi kebiasaan, au mutafahishan, atau dipaksakan. Dipaksakan untuk bermulut kotor. Nah, Nabi tidak seperti itu. Maka yang jadi sisi pendalilan adalah Nabi menghibah orang ini sebelum dia masuk. Sebelum dia masuk ke dalam rumah Nabi, Nabi komentari dia adalah sejelek-jelek orang. Sejelek-jelek orang. Maka Nabi menghibahnya. Dan tujuan dari ghibah ini adalah tahdzir, memperingatkan orang-orang yang ada untuk bisa bersikap baik dengan orang ini. Bisa bersikap dengan sikap semestinya kepada orang ini. Waqad tarjama Al-Bukhari, dan Bukhari memberikan judul bab dalam sahihnya dengan mengatakan ada salah satu judul bab dalam sahih Bukhari, bab ma yajuzu min dzikrin nasi, bab bolehnya menyebut-nyebut orang dengan ucapan semacam jangkung, cebol. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus lupanya Nabi saat salat duhur atau salat asar, ya baru dua rakaat Nabi sudah salam dan tidak ada yang menegur dan mengingatkan kecuali orang yang biasa disebut dengan sebutan panggilan Dzulyadain, seorang yang punya kelainan fisik, tangannya lebih panjang daripada normal. Maka kalau kemudian kurang lebih, kalau orang itu normal, ukuran panjang tangan orang normal, kalau dia berdiri tegak, kemudian dia julurkan tangannya, paling-paling sampai pinggang. Tidak ada yang kemudian sampai lututnya. Tidak bisa sampai megang lututnya. Nah, kurang lebih orang ini berdiri tegak, dia bisa megang lututnya. Sambil berdiri tegak, dia bisa megang lututnya. Itu kelainan. Itu tidak wajarnya orang. Maka dia disebut dengan Dzulyadain. Wamala, dan kata-kata yang lain yang tidaklah dimaksudkan dengannya, syainur rajuli, mencela seseorang. Maka hadis ini, hadis kisah Dzulyadain, ini dijadikan dalil oleh Al-Bukhari, bolehnya menyebutkan kelainan fisik seseorang dalam rangka mimba bita'rif, dalam rangka supaya kita mudah memperkenalkan kepada orang. Karena dia adalah fulan si jebol. Dan dia dikenal dengan sebutan itu. Kalau tidak dengan tambahan itu, sulit orang membayangkannya siapa yang dimaksudkan. Maka nanti salah satu riba yang diperbolehkan adalah menyebutkan kekurangan fisik orang atau cacat dan aib orang, dan maksudnya adalah sekedar untuk supaya orang itu mengenal dan mengerti siapa person yang dimaksudkan. Ya, An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di Riyadhus Shalihin, riba itu diperbolehkan karena tujuan syar'i, yaitu lisitati asbab dalam 6 sebab. Pertama adalah tadallum, melaporkan kezaliman. Maka bagi orang, boleh bagi orang yang terzalimi dipukuli, ditempelengi, untuk yatadallam, melaporkan kepada penguasa, lapor ke polisi, kalau dia telah diintimidasi, kalau dia dipukuli oleh seseorang, dia ditempeleng oleh orang, atau lapor ke qadhi atau yang lainnya, mimmalahu wilayah, yang punya kekuasaan. Atau kalau dunia pesantren, ini ada dibuli atau dihabisi oleh kakak kelasnya, maka lapor ke ustadznya. Ya, lapor ke ustadz supaya mendapatkan penanganan. Maka ini tadzallum. Fayaqul, maka ketika laporan dia boleh mengatakan dzalamani fulan, fulan telah mendzalimiku, atau fulan telah memperlakukan aku dengan perlakuan begini dan begitu. Dan ini riba. Dan ini adalah riba karena dia enggak suka kejadian tersebut dilaporkan, dia enggak suka. Kemudian yang kedua adalah minta tolong untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang pelaku maksiat ke jalan yang benar. Fayaqo liman yarjuku turutahu, maka dia laporkan kepada orang yang dia berharap punya kemampuan untuk mengubah kemungkaran. Dia katakan, fulan ya'malu kada, fulan melakukan hal ini, maka hentikalah dia, atau kalimat semacam itu. Maka lapor kepada pihak tertentu yang bisa ngasih nasihat, yang bisa mengingatkan. Maka maksiat anak dilaporkan ke orang tuanya. Ini anak Anda melakukan begini-begini, ya, tolong dinasihati. Ini ribah yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah istifta, meminta fatwa. Ya, kalau tadzallum, di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 148 yang kemarin telah kita baca. Ini dalil untuk bolehnya riba dalam bentuk tadzallum. Kemudian isti'anah untuk mengubah kemungkaran, untuk kemudian ya, dalilnya misalnya adalah persaksian zina. kesaksian dia ini lapor. Ini apa babnya, Pak? Babnya untuk ingkarul mungkar. Ya, ini ada zina yang dia ketahui, dia laporkan supaya ya, karena zina terang-terangan sampai 4 orang saja bisa nonton. Ya, maka dia laporkan supaya mendapatkan tindakan. Maka ini isti'anah la taghyiril mungkar, karena iqamatul hudud itu bagian dari ingkarul mungkar. Dan istifta meminta fatwa di antara dalilnya adalah kemarin apa? Pengaduan Hindun binti Utbah tentang suaminya yang rajulun syahihun, suami yang pelit. Bi'ayaku lil mufti, dengan berkata kepada seorang mufti, fulan mendzalimiku atau ayahku mendzalimiku atau saudaraku bikada dengan perbuatan semacam ini, bolehkah dia melakukannya? Dan apa solusi bagiku, jalan bagiku untuk terbebas darinya? Dan apa jalan untuk daf'u zulmihi anni, menghindar kezalimannya dariku? Fahada ja'izun lil hajah, maka ini ribah yang diperbolehkan karena kebutuhan. Dan yang lebih baik, kata An-Nawawi, adalah dengan menyamarkan pelaku. Dengan mengatakan, apa fatwa Anda, apa hukum yang bisa Anda berikan tentang firojulin, tentang seorang laki-laki, tentang seseorang, tentang seorang suami, seorang bapak, seorang anak, kan amru kada, yang melakukan tindakan begini-begini. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, fata'in jais, nyebut nama hukumnya boleh. Berdasarkan hadis Hindun dan perkataannya sinya Abu Sufyan adalah rajulun syahihun, dan Nabi tidak melakukan ingkarun mungkar, tapi tidak menegur Hindun, maka berarti perkataan Hindun semacam itu, model semacam itu adalah perkataan yang boleh. Maka di sini terdapat sunnah takriyah, Nabi mendiamkan kalimat yang dipakai oleh Hindun binti Utbah. Kemudian yang keempat adalah tahdhirul muslimin, mengingatkan kaum muslimin dari satu kejelekan. Mengingatkan kaum muslimin dari satu kejelekan. Ya, di antara dalilnya adalah tadi bi'sa akhul asyira. Nah, atau demikian juga dengan kisahnya Fatimah binti Qais. Dan wadhalika, dan hal tersebut ada beberapa model. Yang pertama adalah kritikan terhadap orang-orang yang celaan kepada orang-orang yang memang tercela. Boleh jadi dia perawi yang tercela, ataukah kemudian saksi yang tidak layak untuk memberikan persaksian. Maka supaya persaksiannya gugur, maka ada orang yang memberikan pelaporan kalau ini tidak layak jadi saksi. Atau penulis buku, ini adalah dia adalah penulis buku yang belum layak untuk menulis atau terlalu banyak kesalahannya, maka hati-hati dengan bukunya. Wadzalika jaiz, dan ini satu hal yang boleh dengan sepakat ulama, bahkan wajib dalam rangka menjaga syariat. Kemudian yang contoh yang lain adalah mengkabarkan kekurangan indal musyawarati, dalam keadaan musyawarah, contohnya dalam kasus Fatimah binti Qais. Di catatan kaki disampaikan, dan di antara dalil hal ini adalah hadis Fatinya binti Qais yang telah lewat. Nabi mengatakan Abu Jaham, falayadda'u asahu an atiqi, tidak pernah meletakkan tongkat dari lehernya, sedangkan Muawiyah adalah orang yang kiri, yang tidak punya harta. Kemudian contoh yang lain, contoh tahdir yang lain adalah idza ra'aita, jika Anda melihat ada seorang yang membeli barang yang cacat atau budak yang suka mencuri punya tuannya, atau suka minum khamar atau semacam itu, maka Anda sebutkan kepada pembeli dengan tujuan nasihat. Anda perlu tahu data ini, kalau memang sudah tahu dan memang mau beli ya tidak apa-apa. Karena kalau belum tahu sehingga beli, maka saya menginginkan kebaikan untuk Anda, perlu diketahui kondisi barang ini adalah demikian. Bukan dengan maksud idza, bukan dengan maksud untuk menyakiti ataupun al-ifsad, merusak hubungan antara calon pembeli dengan penjualnya. Maka nanti niat ya, perbuatannya sama, itu nilainya bisa beda. Sama-sama memberitahukan barang ini cacat atau barang itu cacat, kalau tujuannya adalah ifsad, untuk merusak hubungan antara pembeli dengan calon pembeli dengan penjual, ini namimah. Ini namimah. Namun jika maksudnya adalah ya, menginginkan kebaikan untuk pembeli supaya jangan dia membeli sesuatu dalam keadaan tidak mengetahui keadaan asli dari benda yang dia beli, ya, maka ini nanti satu hal yang diperbolehkan. Perbuatannya sama ya kan? Ini calon pembeli, kita datangi, kemudian kita sampaikan begini-begini barang yang mau Anda beli. Ini kalau tujuannya ifsad, merusak hubungan, jadi namimah. Tujuannya nasihat, niat hatinya nasihat, maka jadi satu hal yang boleh, bahkan satu hal yang berpahala. Ini. Karena mengingat kebaikan untuk sesama muslim, satu hal yang lebih perintahkan, dan itu adalah di antara tanda iman yang benar. Maka perbuatan sama, maka di sini contoh perbuatan sama, nilainya beda karena niat yang berbeda. Wa minha, dan di antaranya jika Anda melihat mutafaqihan, ada seorang pelajar yataraddad, yang bolak-balik belajar namun kepada seorang yang fasik. Ya, gurunya itu orang yang fasik, alim fasik, padahal banyak alim yang lain yang lebih baik. Atau kepada guru yang merupakan ahli bid'ah, ya'khudhu anhu ilman, dia ambil ilmu darinya. Wa khifta 'alaihi dararahu. Dan engkau mengkhawatirkan bahaya bahayanya. Maka artinya kalau tidak dikhawatirkan bahayanya karena beliau adalah orang yang sudah ngerti, bisa memilih-memilih, maka lain. Namun kalau ini masih pemula, pelajar pemula, polos, maka dikhawatirkan. Dan orang yang belajar kepada orang yang boleh jadi punya kebid'ahan, itu boleh jadi mimbabi dakwah dalam rangka merangkul. Nah, tentu merangkul orang yang berilmu berbeda dengan merangkul orang yang tidak berilmu. Di antara cara merangkul orang yang berilmu, kita belajar padanya. Dia merasa kemudian kita hormati, kemudian di situ kemudian kita bertanya dengan bahasa-bahasa yang sopan, mengingatkan dia sebagai kita santrinya. Oh iya begini, terus nanti boleh jadi kemudian beliau akan tersadarkan. Bahkan boleh jadi di antara bentuk merangkul orang yang punya ilmu, yang dihormati sebagai seorang kiai atau kak ustad, ya, kita belajar kepadanya dan kita minta kita ngaji satu kitab tertentu. Yang dengan ngaji kitab tertentu tersebut, malah itu bisa menyadarkan dia. Ya, malah itu menyadarkan dirinya. Dan tentu orang yang melakukan hal ini adalah orang yang tadi tidak Anda khawatirkan bahayanya. Ya, minta ngaji privat. Ya. Boleh jadi pada seorang kiai yang kiai sepuh, dan dalam rangka dakwah ini boleh jadi dai muda, dia ngaji privat sama kiai sepuh yang punya kekurangan-kekurangan, dan dia dengan maksud itu adalah merangkul, maksudnya merangkul kemudian agar dekat, kemudian ini punya hubungan baik, atau kemudian boleh jadi maksudnya pendekatan dengan minta ngaji kitab tertentu. Nah, nanti kemudian karena ini statusnya juga dai dan pak kiainya, mbah kiainya juga tahu, nanti adanya diskusi dan dari itu kemudian bisa ngasih masukan. Maka tentu statusnya berbeda. Maka ini disampaikan, ada seorang pelajar yang bolak-balik kepada seorang guru yang dia mubtadi', dan kita khawatir. Ada kalimat, dan kita khawatir. Artinya nanti dirinci, ada yang khawatir dan ada yang tidak khawatir. Dan kita khawatir dampak negatif guru tersebut kepadanya. Fa'alaika binasihatihi, maka hendaknya Anda menasihati si pelajar tadi dengan menjelaskan keadaan gurunya, qasidan linasihah, dengan maksud untuk kebaikan bagi si murid. Kemudian bentuk tahdir yang lain, kata wa minha, dan diantaranya adalah ayakuna lahu wilayah. Bahasanya ada seorang yang lahu wilayah, punya kekuasaan, punya otoritas, layakumu bi ala wajiha, namun dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik, li adami ahliyatih, karena dia tidak punya kapasitas untuk itu. Atau karena kefasikannya, maka kemudian kita laporkan keadaan si pegawai ini kepada atasannya, liman lahu alaihi wilayah. Maka melaporkan seorang pegawai pelayan masyarakat yang tidak becus kerja, ya, atau tidak bisa jadi contoh, ya, tidak bisa jadi contoh yang baik. Ya. Masa kemudian Pak Dukuh namun ya, ngerebut istri tetangga, ataukah kemudian suka menggoda janda. Maka dilaporkan kepada orang yang bisa memecatnya. Ya, dilaporkan kepada semenjak ini adalah pejabat yang fasik, tidak bisa contoh yang baik di masyarakat. Ya, dilaporkan supaya ditindak. Yustadalla bihi ala halihi, untuk kemudian diketahui keadaannya, falyutara bihi, maka sehingga atasan tidak terkecoh dengannya. Nampaknya baik-baik saja di depan atasannya, padahal tidak demikian keadaannya. Wayulzim al istiqomata, dan atasannya itu bisa memaksa dia untuk istiqomah kembali ke jalan yang benar dengan cara dimutasi atau kemudian teguran keras dan sebagainya. Nah, ini babnya adalah tahdirul muslimin, untuk mengingatkan kaum muslimin jangan terkecoh dengan orang ini. Ternyata dia bukanlah pejabat yang baik. Kemudian yang kelima adalah seorang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Kefasikan artinya dosa-dosa besar atau melakukan kebid'ahan. Fayajuzu dzikruhu, maka boleh membicarakannya bima yujahiru bihi, dengan maksiat yang dia lakukan terang-terangan. Tidak boleh dengan maksiat yang sembunyi-sembunyi. Namun perhatikan hal ini. Beliau sampai tegaskan dia punya beberapa maksiat, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan itu boleh dijadikan bahan obrolan, bahan omongan. Dia mabuk terang-terangan. Maka itu yang dibicarakan. Adapun dia punya kekurangan yang lain, maka tidak boleh jadikan bahan pembicaraan kecuali ada sebab yang lain. Dan di antara dalilnya ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan mujaharah dalam maksiat. Kullu ibadin mu'afan ilal mujahirin. Setiap hambaku itu dimaafkan. Apa yang dimaksud dimaafkan? Penjelasan sebagian ulama dalam untuk hadis ini adalah tidak boleh diriba. Mu'afan itu artinya dia mendapatkan afiyah anil riba. Dia selamat dari riba. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Sebagian ulama memaknai hadis tersebut demikian, bukan mu'afan dalam artian dimaafkan. Nah, kalau diartikan mu'afan artinya dimaafkan, maka ini muskilah. Nah, nanti kemudian akan timbul masalah. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan, kita katakan tidak diampuni. Padahal jika semua orang itu, semua orang yang bertobat, maka meskipun maksiatnya terang-terangan, tetap saja Allah ampuni. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka meskipun terang-terangan maksiatnya, asal bertobat, Allah maafkan. Itu masalah yang timbul jika maafan diartikan dengan dimaafkan atau diampuni. Oleh karena itu maka makna yang lain dari ini adalah mu'afan anil riba, dia terbebas dari riba, tidak boleh diriba. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan, orang yang melakukan maksiat itu dimaafkan dari riba, diselamatkan dari riba. Ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan riba, maka boleh diriba. Kecuali orang terang-terangan melakukan maksiat, maka boleh diriba. Dia tidak mendapatkan afiyah. Dia tidak mendapatkan keselamatan, keterbebasan dari riba. Namun dia boleh diriba dan dibicarakan. Kemudian yang keenam adalah ta'rif untuk memperkenalkan. Fa'idhakan ma'rufan bila qabin, semacam seorang yang terkenal dengan gelarannya, semacam A'mash, kalau di nama-nama perawi, ada nama-nama ulama salaf, ada yang terkenal dengan A'mas yang artinya rabun, ada A'rad pincang, Al-Qasir cebol, A'ma buta, Aqta terpotong, boleh jadi tangannya, dan semacam itu, maka boleh memperkenalkan dia dengannya. Namun itu kembali kepada niat. Namun ini boleh manakala niatnya adalah ta'rif. Wa yahrumu dzikruhu bihi, dan haram menyebut dia bihi dengan cacatnya, tanakuson, dengan maksud pelecehan. Maka misalnya ada orang datang ke satu kampung, dia datang ke satu kampung, kemudian dia cari rumah seseorang. Dia ketemu dengan kita, "Pak, ini rumahnya Pak Slamet mana ya?" "Oh, Slamet orang kampung sini, Pak. Ini kampung ini. Iya, Pak Slamet kampung sini." "Wah, Pak Slamet di sini tuh banyak ya, Pak. Pak Slamet yang mana? Ada 4 Slamet di sini." Nah, ada 4 Slamet di sini. Ada Slamet pincang, ada Slamet tempe, ada kemudian Slamet cebol. Kemudian Slamet satu lagi. Maka kita nyebut dia Slamet pincang, Slamet cebol. Di sini li ta'rif. Susah ini. Mau nyebutkan rumah yang mana? Kalau tidak kita sebutkan ciri khasnya yang membedakan dia dengan Slamet lainnya, susah. Kita kerepotan, kan? To the point, ya gitu aja. Oh, ini Slamet pincang, itu Slamet cebol. Yang mana yang dicari? Oh, saya cari Slamet cebol. Orangnya memang pendek sekali itu. Ya, baru kenalan sekali, tapi dia jelas orangnya cebol ya. Oh, Pak Slamet cebol sebelah sana rumahnya. Nah, itu bisa. Ini. Namun ketika kita menyebutkan dia Slamet pincang, Slamet cebol tadi, adalah niatnya harus ta'rif. Kalau niatnya diiringi maksud tanakus, maka beliau katakan haram. Walau amkana ta'rif bi ghairi, dan seandainya mungkin untuk memperkenalkan orang tadi dengan tidak menyebutkan cacatnya, kekurangan fisiknya, kana aula, itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab di Sahih Bukhari. Judul babnya adalah bab mayajuzum min irtiyabi ahli al-fasad wa ghaib. Ini bab bolehnya menggunjing ahli al-fasad. Orang yang suka berbuat kerusakan atau ahli al-maksiat, dan yang terkenal dengan kemaksiatannya. Ini berarti masuk di nomor 5 ya. Waraib, dan orang yang melakukan hal-hal yang mencurigakan. Al-Hafidz Ibnu Hajar ba'da dzalika, setelah itu, setelah judul bab di atas, mengatakan bisa disimpulkan minhu dari hadis di atas. Hadis apa yang dimaksudkan? Yaitu hadis Urwah Ibn Zubair dari Aisyah radhiallahu anha tentang seorang yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi mengatakan izinkan dia untuk masuk, dan dia adalah sejelek-jelek orang di kabilahnya. Maka di antara kandungan hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, annal mujahir bil fisqi wa syari, bahasanya orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan kejelekan, layakunu mayatku anhu min dhalika minal ghibatil madhmumah, maka menyebut-nyebut kejelekan yang ada pada orang tersebut bukanlah termasuk ghibah yang tercela. Thumakal, kemudian Al-Hafidz mengatakan, ulama mengatakan ghibah dibolehkan, ghibah itu mubah, fi kulli ghardin sahin, dalam semua tendensi yang benar, yang dibenarkan oleh syariat, semacam kasus kedzaliman, kemudian minta tolong untuk mengubah kemungkaran, meminta fatwa, muhakamah, muhakamah artinya memejahijaukan orang, memejahijaukan, memperkarakan orang yang layak untuk diperkarakan, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kedzaliman, dan mengingatkan orang dari bahaya kejelekan. Dan termasuk dalam hal ini, termasuk dalam tahdzir minasyar, adalah mencela perawi yang menyampaikan tercelanya perawi yang tercela dan saksi yang tercela, dan melaporkan orang yang punya kekuasaan yang lebih tinggi, bisi rotiman, tentang kelakuan pegawai yang tahta yadi, di bawah kekuasaannya, dan berikan jawaban dalam musyawarah, musyawarah dalam pernikahan, atau kemudian dalam akad, yaitu akad jual beli, mau beli sesuatu, dan minta saran pada kita, maka kemudian pada saat itu kemudian kita bisa menyampaikan kejelekan, aib yang kita ketahui. Wa kata demikian juga orang yang melihat mutafaqih, seorang pelajar yang yataraddad ila, yang bolak-balik belajar kepada seorang ahli bid'ah. Taraddad yataraddad ila itu artinya bolak-balik belajar. Kalau yataraddad ala itu artinya bimbang. Karena orang yang bimbang itu bolak-balik melangkahkan kaki, kaki kanan dimajukan, tarik lagi, dilangkahkan lagi, wah mundur lagi, dia bolak-balik mengubah posisi kakinya, maka dia juga yataraddad, namun yataraddad ala. Dan sebagian ulama mengumpulkan 6 hal ribah yang diperbolehkan dalam 2 bait syair. Al-qadahu laisa biribatin, mencela itu bukanlah ghibah, fi sittatin, dalam 6 perkara. Mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin, orang yang melaporkan kezaliman, orang yang ta'rif, mengenalkan, memperkenalkan seseorang, muhaddirin, dan orang yang melakukan tahdir. Wa mujahirin fiskan wa mustaftin, wa man talabal i'anata fi izalati mungkarin, dan orang yang terang-terang melakukan kefasikan, orang yang minta fatwa, dan orang yang minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Dikutip diambil dari Aqidah Tahawiyah, dari mukaddimahnya Al-Albani. Bukan di Tahawiyah aslinya, namun itu di mukaddimah Al-Albani untuk Tahawiyah. Demikian juga ini ada di bait syair ini dikutip ada di Subulus Salam. Ya, maka dengan ini berakhir poin pembahasan pertama tentang masalah ghibah. Ya, yang merupakan di antara bentuk kejujuran yang terlarang. Ya, orang ghibah itu kan bicara apa adanya, tidak nambahi dan tidak ngurangi. Bukan fitnah, ini ghibah. Dia jujur apa adanya, realita, dan bicara realita, namun dosa. Dan selanjutnya adalah namimah, dan ini masih juga jujur yang terlarang. Ya, bicara apa adanya yang terlarang. Ta'rifun namimah, pengertian namimah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, mengutip, menukil perkataan Al-Ghazali Abu Hamid, Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ringkasnya bisa diringkas sebagai berikut. An-namimah, namimah, makna asalnya adalah mengutip perkataan, satu omongan, ilal makuli fihi, kepada orang yang diomongkan. Si A itu ngomongkan B, nah omongannya A tentang B, kita sampaikan kepada B. Nah itu namimah. Namun laha namimah itu tidaklah khusus untuk hal itu. Bisa kemudian, itu tadi makna dasarnya, makna asalnya. Kemudian ada makna melebarnya, makna luasnya. Baldobituha, pengertian namimah dalam makna yang luas. Kasfu ma yukrohu kasfuhu. Menyingkap sesuatu yang yukroh, tidak disukai seandainya disingkapkan. Membeberkan sesuatu yang tidak disukai jika dibeberkan. Baik yang tidak suka itu al-mangkulu anhu, orang yang dilaporkan, atau mangkulu ilaihi, atau yang dilapori, atau selain keduanya. Dan sama saja, baik yang dilaporkan itu ucapan ataukah perbuatan. Baik yang dilaporkan itu aib ataukah bukan. Ini makna luas dari namimah. Hatta sampai-sampai lauro asarsan, seandainya kita melihat seseorang yuhfi malahu, menyembunyikan hartanya sendiri. Dan tentu dia tidak suka kalau tempat persembunyian hartanya dia, ini harta pribadinya dia sembunyikan, dia tidak ingin orang itu tahu. Ada orang tahu di manakah dia menyembunyikan hartanya, kemudian kita fa'absa, lalu kemudian kita sebar-sebarkan, oh si fulan ya, nyimpen hartanya di sini. Ya. Padahal dia tidak ingin ya, apa yang dia simpan itu dibeberkan kepada orang lain. Karena namimatan, maka ini termasuk namimah. Ya, maka di sini Al-Ghazali menyampaikan ada dua definisi namimah, definisi asli, definisi dasarnya, definisi sempitnya, dan ada definisi luas. Kalau definisi luas, definisi sempit itu khusus untuk komentar, melaporkan komentar. Ya, kita duduk bersama si A dan saat itu A ngomongkan B. Nah, komentar A tentang B kita laporkan kepada B, ini namimah dalam makna yang sempit. Cuma khusus perkataan, naqlul qaul, melaporkan omongan kepada pihak yang diomongkan. Pihak yang jadi bahan omongan. Namun kata Abu Hamid Al-Ghazali, ini tidak khusus, namimah tidak khusus itu. Ada makna luasnya. Makna luasnya adalah membeberkan, membongkar semua perkara yang ada pihak-pihak yang tidak ingin kalau itu dibongkar dan tidak ingin dibeberkan. Ya, siapa yang tidak ingin itu dibeberkan? Boleh jadi mangkul anhu. Ya, mangkul anhu, orang yang kita laporkan. Atau mangkul ilaihi, orang yang menerima laporan kita. Orang yang menerima laporan itu tidak suka itu dilaporkan kepadanya. Dia tidak ingin menerima laporan semacam itu. Tidak suka dengan laporan, menerima laporan semacam itu. Ini namimah. Atau yang tidak ingin dilaporkan adalah orang yang kita laporkan. Dan kalau definisi luas di sini, yang dilaporkan tidak mesti harus kata-kata. Boleh jadi komentar dan kata-kata, boleh jadi perbuatan. Bahkan itu yang jadi tolak ukur pokoknya tidak ingin dibeberkan, baik itu aib ataupun bukan aib. Contoh yang bukan aib tadi, ada orang yang nyimpen uangnya, hartanya di tempat tertentu. Di tempat tertentu, nyimpan kuncinya di bagian tertentu dari ini, dari rumahnya, dan kita cerita-cerita. Nah, cerita-cerita, oh itu kalau fulan itu pergi ninggalkan rumah, kuncinya ditaruh di pot bunga sebelah sana. Dan kita ceritakan apa yang tidak ingin dia tidak ingin ini dibeberkan. Maka perbuatan kita cerita kepada kawan, ini kata Abu Hamid Al-Ghazali, ini adalah namimah. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadis masalah celaan untuk namimah, dalam satu riwayat Nabi mengatakan la yadkhulul jannata namam, namam tidaklah masuk surga. Dalam riwayat yang lain qattatun, qattat tidak akan masuk surga. Dan qattat itu semisal dengan yang pertama, semisal dengan namam. Artinya qattat itu sama dengan namam. Sumaqal, kemudian Nawawi mengatakan mengutip perkataan Al-Jauhari, seorang ahli bahasa Arab, dan yang lain. Ini kemudian berkaitan dengan masalah i'rabnya atau pengucapannya. Namma yanumu bikasin nun wa dhammuha, bisa yunimu, bisa yanumu. Orangnya namam. Kemudian bidhammil qaf, qatta yaquttu. Qala ulama, kata Nawawi, para ulama mengatakan namimah adalah naqlul kalamin nas ba'dihim ila ba'din, adalah melaporkan omongan orang, komentar orang untuk pihak tertentu kepada satu sebagian manusia kepada orang yang lain, ala jihadil ifsad, dengan maksud untuk merusak hubungan di antara keduanya. Ya, kalau perkataan Nawawi di sini mengutip perkataan yang beliau sebut dengan para ulama dan beliau diamkan, maka namimah itu khusus dengan qaul, ya kan? Khusus berkenaan dengan masalah perkataan, dan namun kata kunci dalam namimah adalah ifsad, untuk merusak hubungan. Wanamu idharul hadis, menampakkan satu perkataan, melaporkan satu omongan, bilwasyayah, dan itu adalah dalam rangka kemudian pengaduan, atau kemudian mengadakan, mengadu domba. Dan aslun namimah, akar kata namimah, itu adalah alhamsu, bisikan. Asal kata namimah itu adalah bisikan atau umma-umi, itu namimah. Wal harakat, dan gerakan, maka bibirnya gerak-gerak, nah bisik-bisik, orang Jawa bilang umma-umi. Nah, itu makna dasar dari namimah. Dan Al-Bukhari punya judul bab di dalam Sahih Bukhari yang judulnya namimah yang dicela. Maka ini mengisyaratkan berarti ada namimah yang dibenci dan ada namimah yang tidak dibenci. Ibnu Hajar mengomentari judul bab ini seakan-akan Bukhari berisyarat dengan judul bab ini bahasanya ba'dil qaul al-mangkul, bahasanya sebagian komentar yang diceritakan, dilaporkan ala jadil ifsad dalam rangka merusak, itu ada yang diperbolehkan. Berarti belum mengisyaratkan dengan kalimat ini ada namimah yang diperbolehkan. Jika al-mangkul fihi, jika orang yang kita laporkan itu orang kafir misalnya, sebagaimana boleh tajasus mencari-cari kekurangan di negeri kafir dan melaporkan hal-hal yang itu yadurruhum, itu hal-hal yang bisa kemudian memberikan bahaya kepada orang kafir, kelemahan-kelemahan orang kafir. Maka di sini kita jumpai perkataan Ibnu Hajar tentang definisi namimah. Al-qaul al-mangkul ala jihadil ifsad. Ini al-qaul al-mangkul ala jihadil ifsad. perkataan yang dilaporkan, ya, dilaporkan kepada pihak tertentu ala jihadil ifsad dalam rangka merusak hubungan. Ini definisi namimah dari Ibnu Hajar. Kalau tadi cuma kutipan yang di atas, Ibnu Hajar mengutip mengutip perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Maka di sini kita jumpai ada beberapa definisi. Ada empat definisi. Definisi yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, beliau membagi namimah menjadi dua macam. Namimah dalam makna sempit dan namimah dalam makna luas. Kemudian definisi dari An-Nawawi mengutip perkataan ulama. Beliau katakan namimah adalah naklu kalamin nas, adalah melaporkan, mengutip perkataan manusia sebagian kepada, dilaporkan kepada yang lain, ala jihadil ifsad, dalam rangka untuk merusak hubungan. Namun itu An-Nawawi dengan mengutip perkataan ulama. Kemudian definisi yang ketiga, perkataan Nawawi namun tanpa, bukan kutipan, idharul hadis bil wisyayah, adalah menampakkan, melaporkan satu perkataan, satu omongan. Dan ini adalah dalam rangka untuk mengadu domba, untuk meretakkan hubungan. Kemudian definisi dari Ibnu Hajar, al-qaul al-mangkul ala jihadil ifsad. Namun di sini padahal kemudian tentu definisi tadi ada tidak semuanya selaras, sehingga seharusnya penulis membuat kesimpulan, ya. Terus ini gimana ini jadinya? Gimana ini jadinya? Terutama yang kemudian yang jadi masalah adalah definisi luas dari Al-Ghazali, ya kan? Kalau definisi yang dibawa oleh An-Nawawi yang beliau katakan perkataan ulama, kemudian definisi Nawawi sendiri, kemudian definisi Ibnu Hajar, semuanya selaras. Semuanya sepakat bahasanya itu adalah pelaporan dan yang dilaporkan adalah kalamun nas. Kalamun nas atau itu tadi, kemudian hadis, kemudian al-qaul, semuanya sepakat, itu omongan. Kemudian semuanya punya kesepakatan kalau itu ifsad, ada unsur merusak hubungan. Di perkataan ulama yang dikutip oleh Nawawi, ala jihadil ifsad. Kemudian perkataan Nawawi, bil wisyayah, itu juga ifsad, mengadu domba. Kemudian perkataan Ibnu Hajar, ala jihadil ifsad. Ini selaras. Namun ada perkataan penjelasan Al-Ghazali. Kalau penjelasan Al-Ghazali untuk Al-Asl, itu naklul qawul, namun tidak ada ala jadil ifsad. Ya, yang Al-Asl kata beliau, annami mafil asl naklul qawul ilal mangkulifi. Tidak ada ifsadnya, ya. Ini agak beda. Ini sekedar pokoknya melaporkan omongan. Laporkan omongan, baik maksudnya merusak hubungan atau tidak, itu namimah. Kalau kemudian pakai definisi luas yang dibawakan oleh Al-Ghazali, maka bukan hanya kaul, namun juga kemudian perbuatan. Kemudian tidak disyaratkan harus ifsad. Disyaratkan itu tidak disukai. Tidak disukai kalau itu diomongkan, kalau itu dibeberkan. Dan siapa yang tidak suka, boleh jadi orang yang dilaporkan atau orang yang dilapori. Maka wallahu ta'ala a'lam, dari definisi-definisi tadi yang dominan itu adalah melaporkan omongan. Melaporkan omongan, komentar A tentang B kepada B. Dan itu ala jihadil ifsad, untuk merusak. Ini wallahu a'lam, ini definisi namimah. Melaporkan komentar A tentang B, komentar negatif A tentang B, kepada si B ala jihadil ifsad dalam rangka untuk merusak hubungan. Namun kalau kita pakai definisi ini, maka beda antara namimah dengan riba nanti ada, nanti bertambah. Nanti bertambah. Kalau riba itu ya, membicarakan kejelekan orang apapun bentuknya. Apapun bentuknya, baik itu omongan dia yang jelek atau apa, ya, maksiatnya atau cacat fisiknya dan sebagainya. Kalau kemudian namimah itu khusus ucapan. Khusus ucapan. Ucapan ucapan komentar A tentang B. Dan kita laporkan kepada B. Nah, ini namimah. Khusus ucapan. Sedangkan riba itu tidak hanya kemudian ucapan. Boleh jadi ucapan, boleh jadi perbuatan, boleh jadi kelakuan, boleh jadi kebiasaan dan seterusnya. Kemudian hukum namimah. Namimah haram dengan sepakat kaum muslimin. Tadzaharu saling kuat menguatkan tentang keharamannya. Banyak dalil yang tegas, Quran, sunnah, dan ijma' umat Islam. Namun satu hal yang patut untuk digarisbawahi, namimah itu juga kejujuran yang terlarang. Kejujuran yang terlarang. Karena ketika kita menjadi, ketika ada orang yang menjadi pelaku namimah, menjadi namam, maka dia melaporkan sebagaimana apa adanya. A itu komentar begini-begini ya, tentang B. Boleh jadi pelaporannya dalam bentuk dia rekam. Nah, misalnya dia rekam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu ketemu B, ini loh saya punya rekaman omongan A tentang Anda. Maka itu jujur. Namun kita tahu, dan kita tahu kalau ini dilaporkan, wow ini si B marah besar dengan A. Yang dulu kemudian akrab, wow itu langsung akan putus hubungan. Dan kita memang bermaksud demikian. Kita tidak senang keduanya itu akrab. Kita tidak suka dan tidak senang kalau keduanya itu akrab. Kita laporkan semuanya dia pecah hubungannya. Nah, kemudian at-tarhib minal wuku' fi namimah. Ya, menakut-nakuti untuk terjumus dalam namimah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang tidak layak untuk ditaati, ya, adalah hamazin. Orang yang punya sifat hamazin, suka mencela, ya, terutama mencela dengan perbuatan. Masya'im bin namim, dan suka berjalan menyebarkan namimah. Manna'ilil khair, orang yang pelit, menahan kebaikan. Mu'tadim, kelewat batas. Athimin, suka berbuat dosa. Yang mahalu syahid, masya'im bin namim. Kemudian, wailun celaka lalikuli humazatin lumazah, setiap orang yang pencela, baik humazah mencela dengan perbuatan, lumazah ataukah mencela dengan ucapan. Ya, sisi pendalilannya, wajud dalalahnya, maka orang yang melakukan namimah dia mengumbar celak orang, kejelekan orang, melaporkan kejelekan orang. Maka dia termasuk humazah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laitul jannata qattatun." Qattat, pelaku namimah tidaklah masuk surga. Nah, qattat sama dengan namam. Wakilah, dan ada yang mengatakan perbedaan antara qattat dengan namam. Namam adalah orang yang menghadiri kejadian lalu dia ceritakan. Dia duduk di dekatnya si A ngobrol sama kawan-kawannya, dan dia hadir di majelis itu, si A ngomongkan B. Dan kita hadir di situ. Dan kemudian kita laporkan kepada si B dalam keadaan kita hadir. Kita saksi mata, ikut mendengarkan secara langsung. Ini namam. Sedangkan qattat Alladhi yastami adalah yang memaksa-maksakan diri untuk mendengar. Min haitsu la yu'lamu bi, tanpa diketahui, nguping. Sumayang kul ma sami'ahu, kemudian dia ceritakan hasil dia menguping kepada orang tersebut. Ya, kalau kotat itu nguping tahunya. Kalau tadi memang resmi hadir, bahkan diizinkan untuk hadir. Ya. Ya, kemudian dia resmi hadir, bahkan hadirnya itu diundang. Nah, kemudian dia dengar, kemudian dia laporkan. Itu namam. Kalau ini kedatangannya tidak diundang, tamu tidak diundang. Dia nguping, wah ini ayahnya dengar si B apa ini? Dan dia dan dengar-dengar apa sih yang dia omongkan tentang si B. Setelah ngupingnya berhasil, kemudian dia laporkan kepada si B. Itu qotat. Kemudian dari Hudzaifah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah masuk surga an-namam. Dan tentu ini menunjukkan namimah itu dosa besar, karena Nabi ancam dengan tidak masuk surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yadkhul jannata, tidaklah masuk surga, itu maknanya adalah tidak langsung masuk surga. Fi awwali wahlatin, di kali yang pertama, di rombongan yang pertama. Dan rombongan pertama penduduk surga adalah yang langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Kama fi nadhairihi, dan inilah adalah makna sebagaimana fi nadhairihi di hadis-hadis yang semisal. Hadis-hadis yang membahas tentang masalah maksiat dan mengatakan tidak masuk surga, semuanya maknanya adalah tidak masuk surga di rombongan yang pertama, yaitu rombongan yang langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Kemudian penulis Said Al-Qahtani mengatakan, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Fa innahum, maksudnya mereka tidaklah mengkafirkan, tidaklah meyakini kafirnya satupun orang yang dulunya adalah ahli kiblat, yang dulunya dia adalah seorang muslim, bisyai'in minal ma'asi, dengan satu maksiat yang dia kerjakan. Malam yastahillahu, kecuali jika dia menghalalkannya. Maka perbedaan antara ahli maksiat dengan orang yang murtad itu dalam menghalalkannya. Kalau kemudian orang itu berzina dan dia merasa berzina itu salah, dosa, haram, maka dia ahli maksiat. Nah, kalau kemudian dia legalkan zinanya, wah, zina boleh-boleh saja. Ya enggak penting, enggak ganggu rumah tangga orang. Lu suka-suka saya, mau punya-punya saya, dan dia juga punya-punya dia. Kami sepakat rela sama rela. Nah, kan antarodin. Wah, pakai dalil segala. Maka ini kufur, maka ini kafir. Kalau dia legalkan, kalau dia yakini benarnya bolehnya maksiat tersebut. Baik dia menghalalkan di sini, dia halalkan cuma untuk dirinya sendiri atau untuk semua orang. Baik dia halalkan untuk dirinya sendiri. Oh, kalau orang seperti saya enggak apa-apa. Saya kemudian berzina itu saya tidak apa-apa. Seperti itu saya tidak apa-apa. Saya sudah wali. Nah, jangan disamakan dengan itu. Kalau itu haram. Kalau ini boleh. Maka ini kekafiran. Orangnya kafir. Kalau orang itu kemudian mabuk-mabuk, mendem, dia merasa berdosa. Merasa salah. Maka dia fasik. Dia fasik. Namun kalau dia membenarkan mabuknya, yang penting apa masalahnya dengan mabuk saya? Saya mabuk enggak ganggu orang, enggak ngerusak. Kalau mabuk kemudian ngerusak. Atau kemudian, dan saya ini belinya dari hasil keringat saya sendiri, enggak pakai nyuri dan sebagainya. Apa masalahnya? Hak asasi. Nah. Maka ini kafir. Maka ini kafir. Maka tidak semua kemudian pelaku maksiat itu fasik. Kalau dia kemudian pelaku maksiat dan dia menghalalkan, menganggap halal apa yang dia lakukan, menganggap halal apa yang dia bolehkan, menganggap halal apa yang dia bolehkan, ya maka ini jadinya dia adalah orang yang kafir. Oleh karena itu maka sebagaimana pernah kita baca di majelis Sarah Wasitiyah, maka yang disebut dengan fasikul milli, fasik yang masih muslim. Ini kata Sasal Al-Fauzan adalah orang yang memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria. Pertama, dia adalah orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, perbuatan dosa, dosa besar. Kemudian yang kedua, dia meyakini haramnya. Dia yakin itu haram, dia yakin itu dosa. Dia tidak kemudian membela-bela dan membenar-benarkan dan cari-cari alasan. Tidak, dia ini dosa loh. Iya, betul dosa. Tapi gimana lagi ya? Saya sudah terlanjur kayak gini. Nah, itu omongan orang ahli maksiat. Ini omongan ahli maksiat, bukan kamu jangan sok suci. Ini, kamu jangan munafik gitu loh. Kamu juga seperti saya juga kok. Atau kemudian, wah ini apa masalahnya dengan hal ini? Dan kalimat-kalimat seterusnya. Nah, dia kemudian, dosa? Iya, dosa. Tapi gimana lagi, saya sudah ketagihan, saya sudah ini saya tidak bisa kemudian meninggalkannya. Maka dia mengakui kalau itu maksiat dan haram. Kemudian syarat yang ketiga, dia tidak punya pembatal iman yang lain. Kalau dia tukang mendem, namun juga pasang sesajen, ya sudah, selesai itu. Itu bukan bab orang fasik. Dia tukang mendem, tukang mabuk. Dia merasa berdosa dengan mabuknya. Namun dia nyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, maka ini orang kafir, bukan orang fasik. Illa ma khassahu dalil, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh dalil sehingga tidak perlu pakai istihlal. Kecuali kemudian perkara-perkara tertentu yang ini yang dalil menunjukkan kalau dia kafir tanpa perlu istihlal. Tanpa dia kemudian menganggap boleh perbuatannya. Maka maksiat itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah pelanggaran yang itu tidak sampai kelas kemusyrikan dan teman-temannya. Itu maksiat dalam pengertian yang pertama. Kalau maksiat dengan pengertian yang pertama, maka tidak perlu illa. Maka kalimat ini tidak perlu. Illa makhasud dalil itu dihilangkan saja. Kalau maksiatnya adalah pelanggaran yang bukan kelas kemusyrikan dan teman-temannya. Dan yang sering, yang kemudian banyak kita jumpai di buku-buku akidah, maksiat itu maknanya ini. Sehingga tidak ada illa makhasud dalil. Ya, cuma sekedar bisya'in malam ma'asi malam yastahillahu titik. Gitu. Kemudian yang kedua, maksiat dalam pengertian semua pelanggaran terhadap aturan. Semua dosa termasuk di dalamnya dosa kekufuran dan kemusyrikan. Maka nanti kemudian perlu kemudian illa makhasud dalil, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Apa yang dikhususkan oleh dalil? Kemusyrikan. Dan kekufuran. Istihza itu, orang kemudian ngecek-ngecek agama itu enggak perlu kemudian istihlal. Kamu boleh enggak kemudian meyakini, boleh enggak ngecek-ngecek agama? Enggak perlu istihlal di situ. Enggak perlu istihlal. Enggak, ketika orang berdoa minta kepada selain Allah, wahai Sunan Kalijaga, berilah aku rezeki. Itu tidak kemudian, kamu menganggap boleh enggak perbuatan semacam itu? Enggak. Dia musyrik sudah. Enggak perlu kemudian tidak perlu kemudian ditanya tentang apakah dia membolehkan ataukah tidak. Dia meyakini bolehnya perbuatannya ataukah tidak. Maka ilah makhasul dalil nanti adalah al-kufru dan asyirku. Kekufuran dan ke dan berbagai macam kekufuran, berbagai macam kemusyrikan, memberikan sesaji kepada sesaji untuk kemudian selain Allah Subhanahu wa taala untuk jin. Nah, ini tidak perlu istihlal. Tidak perlu istihlal. Ketika kemudian dia tahu kalau itu dilarang oleh agama, atau kemudian orang semacam dia seharusnya tahu kalau itu dilarang oleh agama, karena dia adalah seorang muslim tinggal di negeri muslim, sudah. Maka itu bukanlah muslim. Nah, jadi ilama khasul dalil itu adalah asyirku wal kufru. Dan ma'asinya adalah semua pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala mencakup kekufuran, kemusyrikan dan maksiat yang bukan seperti itu. Ya, demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.